بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Kita sedang mempelajari rukun-rukun. Pembahasan kita sedang membahas takdir untuk rukun, yakni rukun dimulai dengan takdir. Yang disebut dengan takdir intiqal, takdir peralihan, dan telah dinukil dari jumhur ulama berdasarkan hadis-hadis yang telah benar riwayatnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana kata Ibnu Munzir dalam Al-Awsaq, dan telah dinukil pula Ibnu Munzir dari beberapa sahabat, disebutkan nama-namanya termasuk Al-Khulafa Ar-Rasidun. Kemudian telah disampaikan pula mengenai satu hadis yang bisa menjadi muskilah, yaitu hadis Abdurrahman bin Abzah bahwa dia pernah salat bersama Nabi alaihi salatu wassalam, wa kana la yutimmu takbir, dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam tidak menyempurnakan takbir. Ya, ini hanya bertakbir saat takbiratul ihram dan setelahnya tidak bertakbir lagi. Ini tidak melakukan takbir-takbir intiqal. Hadis ini hadis yang dhaif. Nah, pada sanadnya ada Al-Hakam bin Imran. Ada rawi bernama Al-Hasan bin Imran. Al-Hasan bin Imran ini dhaiful hadis, lemah riwayat. Oleh karena itu, hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian a'immah yang menilai hadis ini yang dinukil, seperti Abu Dawud Al-Qayalisi. Pada pertemuan sebelumnya, saya bacakan dari Al-Ikhtiyarat. Ibnu Taimiyah menukil dari Abu Dawud Al-Qayalisi mengatakan batil. Al-Muhib Abu Daud Al-Qayalisi menilai ini dhaif. Juga Al-Bukhari menilai hadis ini dhaif. Nah, penilaian Abu Daud Al-Qayalisi dan Al-Bukhari dinukil dalam kitab Tahdhibut Tahdhib. Dalam kitab Tahdhibut Tahdhib Al-Hafidz lil-Hafidz bin Hajar. Abu Dawud Al-Qayalisi, ya. Abu Dawud Al-Qayalisi itu bukan Abu Dawud penulis Sunan. Nah, Sunan Abi Dawud itu Abu Dawud As-Sijistani, muridnya Imam Ahmad. Adapun ini Abu Dawud Al-Qayalisi. Baik. Juga Al-Albani rahimahullah. Al-Albani memfonis dhaif dalam dhaif Abi Dawud. Dalam dhaif Abi Dawud. Dan setelah kita dengar pula penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ikhtiyarat, seandainya hadis ini sahih, seandainya, kan hadis ini dhaif, setelah kita dengar, seandainya sahih, maka dimaknai bahwa dia sholat di bagian belakang masjid. Abdurrahman bin Abzah sholatnya di bagian belakang masjid, jauh posisinya dari Nabi Al-Fatihah. Dan suara Nabi lemah, suara Nabi Al-Fatihah ketika bertakbir lemah, tidak didengar oleh dia, sehingga dia meyakini Nabi tidak menyempurnakan takbir, hanya bertakbir saat takbiratul ihram dan setelahnya tidak melanjutkan, tidak menyempurnakan, tidak melakukan takbir-takbir intiqal, takbir-takbir peralihan dari rukun ke rukun lainnya. Dia meyakini demikian karena dia tidak mendengarnya, karena suara Nabi Al-Fatihah lemah. Jika tidak demikian, maka jelas hadis ini tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena hadis ini bertentangan dengan, kontradiksi dengan hadis-hadis yang mutawatir. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bertentangan dengan hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis yang mutawatir dari Nabi menyelisih ini. Hadis yang mutawatir artinya riwayat sangat banyak sehingga mustahil dusta dan mustahil keliru bahwa Nabi SAW menyempurnakan takbir. Yakni selain takbiratul ihram, Nabi SAW menyempurnakan takbir pada takbir-takbir peralihan dari berdiri ke rukuk dan seterusnya. Baik, saya akan membacakan salah satu hadis tersebut. Ya. Meskipun sebagiannya telah lewat juga hadis Ibnu Umar. Ya, dan yang lainnya itu. Nah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis muttafaq alaih dan bisa dilihat dalam Bulughul Maram hadisnya. Hadis Abu Hurairah muttafaq alaih. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم adalah Rasulullah صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة إذا قام إلى الصلاة apabila beliau berdiri untuk salat yukabbiru حين يقوم يكبر hina yaqumu, beliau bertakbir, yaitu takbiratul ihram, ketika beliau sedang berdiri. Ya, dan ini sudah kita lewati bahwa takbiratul ihram harus dilakukan dalam keadaan berdiri untuk sholat fardu, karena itu ya rukun takbiratul ihram dan berdiri, sholat berdiri. Nah, sholat pada hari ini. Adapun pada sholat sunnah, boleh sholat duduk. Takbiratul ihram dalam keadaan duduk dan seterusnya. Nah, thumma yukabbiru hina yarka'u. Thumma yukabbiru hina yarka'u. Kemudian Nabi yukabbiru bertakbir. Hina yarka'u, ketika beliau rukuk. Ya, ketika beliau rukuk, yakni beralih ke rukuk. Dan ini yang menjadi syahid terkait dengan pembahasan kita sekarang. Kelanjutan hadis, "Tsumma yaqulu sami'a Allahu liman hamidah." "Tsumma yaqulu sami'a Allahu liman hamidah." حين يرفع صلبه من الركوع حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول kemudian Nabi membaca سمع الله لمن حمده artinya Allah mendengar dan mengabulkan, yakni membalas pahala liman hamidah bagi orang yang memujinya. Jadi bukan hanya semata maknanya mendengar, tapi mengandung makna membalasnya. Ya. Allah mendengar dan membalas pahala bagi orang yang memujinya. Itu makna sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu, Allah mendengar. Liman, bagi orang yang hamidahu, memuji Allah. Yani Allah mendengar dan membalasnya. Begitu maksudnya. Hina yarfa'u sulbahu min ruku'i. Ketika Nabi mengangkat sulbahu, punggungnya. Ya. Tulang punggungnya. Min ruku'i, dari ruku'. Yani ketika beralih, naik ke i'tidal. Summa yaqulu wa huwa qa'imun. Summa yaqulu wa huwa qa'imun. Kemudian Nabi membaca dalam keadaan beliau berdiri. Rabbana wa lakal hamdu. Rabbana wa lakal hamdu. Ini dzikir i'tidal. Rabbana wa lakal hamdu. Nanti kita akan bahas. Nah, dan hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa zikir sami Allahu liman hamidah saat beralih ya mengangkat kepala punggung menuju i'tidal, itu dibaca oleh siapa saja, baik dia salat sendiri, makmum maupun dia imam. Sebagaimana pada hadis ini Nabi ya membacanya. Sebagaimana takbir-takbir intikhal dibaca oleh semuanya. Nah, adapun Rabbana walakal hamdu itu zikir i'tidal. Semuanya jelas membacanya. Hanya saja sami Allah liman hamidah. Ya. Ini adalah zikir peralihan. Jadi bukan takbir tapi sami Allah liman hamidah. Nah, semua membacanya baik dia salat munfarid, makmum maupun imam, ini yang benar. Begitu pula Rabbana lakal hamd, nanti kita akan bahas. Tsumma yukabbiru hina yahwi sajidan. Tsumma yukabbiru, kemudian Nabi bertakbir, hina ketika yahwi, ketika ya bergerak turun, ketika menurunkan, ketika menurunkan tubuhnya untuk sujud, hina yahwi sajidan, ketika menurunkan tubuhnya untuk sujud. Dan ini jelas sekali memperjelas makna-makna lafaz-lafaz sebelumnya dan yang setelahnya, bahwa ini adalah zikir peralihan, dibaca saat beralih, bukan ketika berada di rukun itu dan bukan ketika sudah sampai di rukun berikutnya, tapi ketika mulai bergerak ya, dan sambil bergerak dibaca dan selesai sebelum sampai ke rukun berikut. Jelas sekali Nabi bertakbir ketika bergerak turun, bukan ketika berdiri. Nah, bukan pula ketika sudah sujud baru bertakbir, tetapi ketika mulai turun, sambil turun bertakbir Allah. Nah, begitu pula rukuk, ketika mulai rukuk Allah Akbar. Nah, baik, ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ. ثُمَّ يُكَبِّرُ, kemudian Nabi bertakbir, حِينَ, ketika, يَرْفَعُ رَأْسَهُ, mengangkat kepalanya. Ketika mengangkat kepalanya. Ini bangkit dari sujud ke duduk. ثُمَّ يُكَبِّرُ, kemudian bertakbir, حِينَ يَسْجُدُ. حِينَ يَسْجُدُ, ketika sujud, yani ketika beralih ke sujud, bergerak sujud. Nah, summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, bangkit dari sujud. Ya. Dan ini rakaat pertama. Jadi oleh karena itu nanti kita akan pelajari, namun sambil lewat. Jadi ini dikir peralihan, ya. Jadi ketika mengangkat, mulai mengangkat kepala dari sujud untuk duduk, untuk berdiri, di situ dibaca. Sambil mengangkat kepala, Allahu Akbar. Untuk duduk begitu pula ketika hendak berdiri di rakaat kedua, sambil mengangkat kepala bertakbir Allahu Akbar. Hanya saja jika bermadhab ada jalsa istirahat, ada duduk istirahat, maka singgah dulu duduk istirahat. Dan takbir sudah selesai. Ketika berdiri dari duduk istirahat ke atas sudah tidak ada yang dibaca. Nah, sudah tidak ada yang dibaca. Jadi bukan membaca takbir dari duduk istirahat, tidak membaca apa-apa sampai duduk istirahat. Setelah itu ketika berdiri baru membaca, terlambat. Nah, coba kalian perhatikan hadisnya. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Hadis-hadis semuanya begitu. Kemudian Nabi bertakbir ketika mengangkat kepala. Nah, jadi Nabi mengangkat kepala baca. Dan tidak mungkin bertakbir sambil duduk istirahat, Allah. Dari ini Allahu Akbar. Tidak mungkin mat panjang jalannya. Tidak bisa. Jadi mesti kan berhenti di sini. Masalah jalsa istirahat kan ada khilaf. Namun yang roji diamalkan. Nanti kita akan pelajari. Nah, jadi jelas sudah habis di sini. Ketika sudah beristirahat sudah habis. Tapi tidak mungkin ditahan terus. Allahu Akbar. Tidak mungkin. Nah, jadi sudah habis. Jadi ketika berdiri, tidak ada lagi yang dibaca. Berdiri saja sudah. Nah, jadi jangan ditunda. Nah, bangkit sampai duduk istirahat tidak baca apa-apa. Salah. Dari jasa istirahat baru membaca ketika baik kata. Keliru. Nah, tumma yukabiru hina yarfa'u ra. Ini dikit. Ketika meninggalkan rukun, menuju rukun berikut. Baik. Tumma yaf'alu mithla dhalika fi sholati kulliha. Kemudian melakukan semisal dengan itu. Yaf'alu mithla dhalika fi sholati kulliha, pada seluruh sholatnya. Jadi pada seluruh rakaat sholat. Hatta yaqdiha sampai Nabi alaihi salatu wasalam menyelesaikan salatnya. Wa yukabbiru kelanjutan hadis, wa yukabbiru, dan Nabi bertakbir, hina yaqumu, ketika Nabi berdiri, yakni bangkit berdiri bergerak untuk berdiri, minal masna, dari rakaat kedua, ba'dal julus, setelah duduk, yakni setelah duduk tasyahud pertama. Jadi setelah menuntaskan tasyahud pertama, ya, bergerak berdiri ke rakaat ketiga itu sambil bertakbir. Hina yaqumu, yukabbir hina yaqumu, ketika bertakbir, ketika berdiri, bergerak untuk berdiri, minal masna, dari rakaat kedua, ba'dal julus, setelah duduk tasyahud. Nah, ini hadis Abu Hurairah muttafaq alaih. Jadi hadis ini, perhatikan. Hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan disyariatkannya takbiratul intiqal. Istilahnya takbiratul intiqal. Takbirat al-intiqal. Takbirat itu jama' dari takbir. Takbirat. Takbirat al-intiqal. Yakni takbir-takbir intiqal, peralihan. Peralihan rukun. Ketika hendak beralih dari satu rukun ke rukun yang lain. Gerakan peralihan ini ada takbirnya yang menandai. Ya, itu disebut takbiratul intiqal, takbir-takbir peralihan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Nah, kecuali peralihan dari ruku ke i'tidal, kecuali peralihan dari ruku ke i'tidal bukan takbir, tetapi apa tadi pada hadis? Sami'allahu liman hamidah. Bukan takbir, tetapi sami'allahu liman hamidah. Jadi, takbir-takbir peralihan, takbiratul intiqal, dan sami'allahu liman hamidah, dilakukan kapan? Kapan dibaca? Dibaca saat memulai peralihan. Saat memulai peralihan ke rukun berikutnya. Saat memulai peralihan ke rukun berikutnya. Dan dituntaskan sebelum sampai di rukun berikutnya. Sebelum sampai di rukun berikutnya secara sempurna. Dan dituntaskan sebelum sampai di rukun berikutnya secara sempurna. Jadi ketika mulai beralih Ketika mulai beralih, bergerak, meninggalkan rukun itu, mulai beralih, mulai bergerak, takdir. Mulai bangkit, baca sama Allah. Dan sambil bergerak, sambil dibaca, dituntaskan sebelum tiba ke rukun yang dituju. Ya, sebelum tiba di rukun berikutnya secara sempurna. Ini mazhab Hambali. Dan dibenarkan oleh Ibn Utsaimin. Ini juga yang dirajihkan oleh As-Sanani. Ini juga yang dirajihkan oleh As-Sanani dalam Subul Salam. Syarah hadis Abu Hurairah tadi, hadis Abu Hurairah kan dalam Bulughul Maram. Dalam syarah Bulughul Maram, yaitu syarahnya As-Sanani Subul Salam. Ya. As-Sanani merujukkan ini. As-Sanani dalam Subul Salam menegaskan bahwa lafaz takdir diucapkan seperti biasa. Diucapkan seperti biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tanpa tambahan panjang harokat lebih dari ketetapan kaidah. Ya, jangan dipanjangkan sehingga menambah panjang harokat lebih dari ketetapan kaidah yang ada. Ataupun mengurangi juga jangan. Jangan ditambahkan lebih dari panjang harokat yang ditetapkan dalam kaidah tajwid, jangan pula dikurangi. Jadi biasa Allahu Akbar. Jadi bukan Allahu Akbar. Allahu panjang. Biasa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ditegaskan oleh Qur'an ini demikian. Baik. Yang masyhur pada mazhab Hambali. Jika memulai takbir saat masih pada rukun sebelumnya, jadi dia masih berdiri sudah takbir, belum mulai bergerak rukun. Dia belum bangkit untuk i'tidal, sudah baca sami Allah. Sudah mulai baca sami Allah. Dia belum bergerak turun, belum mulai beralih turun untuk sujud, masih berdiri, sudah mulai takbir. Nah, itu jika memulai takbir saat masih rukun sebelumnya, atau mengakhiri takbir setelah sampai di rukun berikutnya, atau mengakhiri takbir setelah sampai di rukun berikutnya. Jadi dia bertakbir Allahu Akbar, ternyata sudah rukun sempurna, baru selesai takbirnya, baru tuntas. Sepertinya jika dia bergerak cepat lebih cepat sampai daripada takbirnya. Nah, menurut yang masyhur pada mazhab Hambali, itu sama saja halnya tidak mengerjakan takbir peralihan. Itu sama saja dianggap tidak mengerjakan takbir peralihan. Ini tidak dianggap sah takbir intikalnya. Katarkih, seperti meninggalkannya. Ini yang masyhur pada mazhab Hambali. Tetapi sebagian fuqaha Hanabilah tidak setuju dengan ini. Ini mazhab ini jika diambil, sulit sekali. Nah, jika masih berdiri sudah mulai, salah. Jika tidak tuntas sudah sampai ke rukun berikutnya, baru tuntas, salah. Apa ini berat? Oleh karena itu sebagian fuqaha Hanabilah seperti Ibnu Muflih, ya, seperti Ibnu Muflih dalam Al-Hawashi. Kenal Ibnu Muflih? Ibnu Muflih, ya, salah satu murid Ibnu Taimiyah. Bahkan dikatakan, Ibnu Taimiyah mengatakan Ibnu Muflih lebih menguasai tarjihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah daripada Ibnu Qayyim. murid Ibn Taymiyah yang paling menguasai tarjih Syekhul Islam Ibn Taymiyah adalah Ibn Muflih. Ibn Qayyim jika bingung apa tarjih Syekhnya, yaitu Ibn Taymiyah, nanyanya ke Ibn Muflih. Apa tarjih Ibn Taymiyah? Jika dia bingung, Ibn Qayyim bingung, maka dia tanya ke Ibn Muflih. Dia yang paling menguasai. Nah, sebagai Fuhan Abi Surat Ibn Muflih, dalam Al-Hawashi, Al-Murdawi, dalam Al-Insaf, dan Ibn Uthaymin, dan Ibn Uthaymin dalam Syarhul Mumtaz, dalam Fathul Rijal wal Ikram, Syarh Bulughul Maram, mereka membantah mazhab Hambali tadi. Ya, mereka tidak setuju dengan mazhab itu. Mereka dari kalangan fuqaha Hanabilah, namun tidak setuju dengan mazhab tersebut. Yang mengatakan hal itu tidak sah selama ada bagian dari takbir yang terucapkan saat peralihan. Selama ada takbir yang terucapkan saat peralihan, kemudian tetap dianggap tidak sah hanya gara-gara karena dia memulai saat masih di rukun sebelumnya atau tuntasnya ketika sudah sampai ke rukun yang dituju, itu dianggap tidak sah. Padahal ada sebagian dari takbir itu yang terucap saat beralih, kemudian tetap dianggap tidak sah, ini tidak mungkin. Mereka tidak setuju. Menurut Ibn Uthaymin, mazhab tersebut terlalu mempersempit kaum muslimin. Terlalu mempersempit. Nah, yang tidak sah, nah, yang tidak sah adalah jika menyelesaikan takbir sebelum beralih, masih berdiri misalkan, sudah Allahu Akbar, saya itu baru bergerak turun. Berarti jadi dikir berdiri. Nah, masih ruku sudah sami Allah liman hamidah, sudah selesai, baru bergerak naik. Masih berdiri sudah Allahu Akbar, sudah selesai takbir, baru bergerak sujud. Allahu Akbar, sudah selesai takbir, baru mengangkat kepala untuk duduk. Wah, ini jelas tidak sah kalau ini. Itu bukan takbir peralihan namanya. Dijadikan dikir rukun itu. Begitu pula jika bertakbir setelah sampai di rukun berikutnya. Bertakbirnya setelah sampai di rukun berikutnya. Ruku dulu dia. Setelah sempurna ruku, baru Allahu Akbar. Jadi dikir ruku. Sudah iktidal sempurna, baru sami Allahu liman hamidah. Jadi dikir iktidal. Pada dikirnya Rabbana lakal hamd. Sudah sujud sempurna, baru Allahu Akbar. Jadi dikir sujud. Pada ini takbir peralihan. Dikir susah, Rabbil Alam. Dan seterusnya, dia membaca takbir peralihan itu ketika sudah sampai di rukun berikutnya. Ini yang jelas tidak sah. Artinya harus ada yang terucap saat beralih. Saat beralih harus ada yang terucap. Nah, jadi dengan demikian, apa yang dilakukan oleh sebagian imam sholat yang jahil dengan sunnah, dengan hukum syariat, bertakbir saat telah sampai di rukun berikutnya. Sebagian imam sholat kan begitu. Alasannya, dia khawatir didahului oleh makmum. Khawatir makmumnya nanti batal sholatnya karena mendahului imamnya. Supaya itu tidak terjadi, dia sampai dulu ke rukun yang dituju, setelah itu baru bertakbir. Ini ijtihad yang aneh. Gharib. Ijtihad yang gharib. Nah, kata Ibn Uthaymin, ijtihad yang aneh dari imam-imam yang jahil, kata Ibn Uthaymin dalam Syarhul Mumtaz. Nah, makmum urusannya makmum. Oleh makmum harus tahu tata cara sholat berjamaah, harus tahu bagaimana tata cara sholat berjamaah sebagai makmum. Hadis Al-Bara bin Azib, riwayat Al-Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Sudah saya sampaikan. Bagaimana sahabat caranya bermakmum di belakang Rasulullah SAW? Apakah serta-merta mendengar takbir peralihan Nabi mereka langsung ikut bergerak? Tidak. Mereka menunggu sampai Nabi benar-benar ruku. Ketika mereka melihat Nabi sudah ruku, ruku sempurna, sudah pada ruku, sudah sampai di ruku dan sudah ruku sempurna, baru mereka bergerak ikut. Ketika Nabi bertakbir untuk sujud, mereka tidak langsung ikut, menunggu sampai Nabi benar-benar sujud. Setelah Nabi benar-benar sujud, baru mereka bergerak. Begitu caranya. Jangan serta-merta mendengar takbir langsung ikut bergerak. Nah ini jika lebih dekatan daripada imamnya, lebih duluan sampai. Baik imamnya orang tua, lambat sekali. Allahu Akbar. Wah, dia lebih duluan sampai daripada imamnya. Dan itu tidak boleh. Nah, ada ancaman yang mendahului imam. Ada ancaman yang mendahului imam. Nah, ya, sampai diancam dirubah wajahnya, kepala menjadi kepala keledai. Haram. Nah, innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Adalah sesungguhnya imam, dijadikan imam itu diikuti. Jadi jangan coba-coba mendahului. Tetapi, bagaimana caranya? Nah, caranya ya masing-masing sholat sesuai sunnah imam, sholat sesuai sunnah. Yang namanya takbir-takbir peralihan ya sesuai dengan sunnahnya. Ketika mulai beralih, baca. Ambil beralih, dibaca. Tuntas sebelum sampai di rukun yang dituju. Ya, begitu yang tanpa pada hadis hadis. Adapun makmum, ya, mereka bukan langsung mengikuti. Tetapi tunggu ketika imam sudah sampai pada rukun yang dituju, baru menyusul bergerak. Seperti pada hadis Al-Bara' bin Azib muttafaq alaih. Nah, al-hasil, ya, ketika hendak ruku, ya, tata caranya, ketika hendak ruku terlebih dahulu mengangkat kedua telapak tangan. Jadi ketika hendak ruku, angkat dulu kedua telapak tangan. Apakah setinggi bahu atau setinggi ujung atas telinga? Ya, lantas mulai ruku, jadi mulai bergerak, mulai beralih, seraya bertakbir. Allah. Difahami? Nah, angkat dulu kedua telapak tangannya, kemudian mulai rukuk, yakni mulai bergerak, mulai beralih sambil bertakbir. Dan upayakan takbirnya tuntas sebelum rukuk sempurna. Sebelum sampai ke rukun yang dituju, itu sebelum sampai ke rukuk yang sempurna. Usahakan sudah tuntas sebelum sampai ke rukuk yang sempurna. Tetapi jika ditakdirkan tersisa saat telah rukuk sempurna, yang ternyata lambat selesai takbirnya, ternyata sudah rukuk sempurna, masih ada yang tersisa. Di situ baru tuntas. Sudah kita dengar di atas, tidak mengapa insya Allah. Nah, karena hal itu sesuatu yang sulit terkadang untuk dihindari. Nah, maka tidak mengapa insya Allah. Namun yang sempurna, ya, dan jika terbiasa, maka insya Allah mudah. Ya, saat mulai bergerak, beralih, bertakbir, dan tuntas sebelum tiba di rukun yang dituju secara sempurna. Nah, dan terakhir mengatakan hadis Wa'il bin Hujr jelas-jelas menunjukkan bahwa kedua telapak tangan diangkat dulu. Setelah itu baru bertakbir sambil bergerak. Nah, pada hadis Wa'il bin Hujr lafaznya, kemudian Nabi SAW falamma arada yarfa', kemudian ketika Nabi SAW hendak ruku, akhraja yadayhi min ats-tsaubi, Nabi mengeluarkan kedua telapak tangannya dari pakaiannya. Tsumma rafa'ahuma, kemudian Nabi mengangkatnya. Tsumma, kemudian kabbara, bertakbir farafa'a dan ruku'. Jadi jelas sekali diangkat dulu. Ya. Dan juga ada hadis Abi Humaid As-Sa'idi yang sama dengan ini diangkat dulu. Nah, kemudian bertakbir sambil bergerak rukuk. Difahami ya? Begitu tata caranya. Al-Imam An-Nawawi menegaskan dalam kitab Al-Majmu' bahwa apabila seseorang tidak membaca takbir intiqal, takbir peralihan, dengan sengaja atau lupa, dia tidak membaca karena lupa, hingga dia sampai ke rukun berikutnya. Nih, dia lupa baca takbir, ternyata sudah sampai ke rukun. Sudah rukun sempurna baru ingat, baru sadar, misalkan. Begitu pula dia lupa baca takbir ketika bergerak sujud. Setelah sujud sempurna baru sadar. Ataukah memang sengaja? Setelah sampai di rukun berikutnya ingin membacanya tidak bisa. Nah, hal itu tidak bisa disusulkan, kata Nawawi. Sudah tidak bisa disusulkan karena fata mahallu istilahnya. Fata qad fata mahalluhu, tempatnya, momennya sudah lewat. Momen membaca, tempat membaca takbir-takbir tersebut termasuk sama Allah Subhanahu wa taala ketika beralih. Ini sudah sampai ke rukun yang dituju, sudah terlambat. Sudah tidak bisa disusulkan. Jika disusulkan malah nambah zikir. Nambah zikir yang tidak disyariatkan. Malah melanggar. Khalas. Tapi apabila itu karena lupa, apakah diganti dengan sujud sahwi? Masalahnya akan kembali kepada pembahasan kita setelahnya, yaitu apakah takbir-takbir intiqal dan sami Allah liman hamidah wajib ataukah mustahab. Jika dikatakan wajib, berarti diganti dengan sujud sahwi kalau lupa. Jika ditinggalkan secara sengaja, membatalkan sholat. Nah, jika dikatakan wajib, perkara wajib dalam sholat, bukan rukun ya, bukan rukun. Yang dibahas sekarang bukan rukun, tapi ya, wajib. Tapi tidak sampai peringatan rukun. Jika sengaja ditinggalkan, sholat batal. Jika lupa, diganti sujud sahwi. Adapun jika berpendapat mustahab, tidak masalah. Nah, ini akan kita bahas. Hukum takbir-takbir peralihan, takbiratul intiqal, dan sami'allahu liman hamidah. Hukumnya diperselisihkan oleh ulama antara pendapat yang mengatakan wajib. Wajib di sini bukan rukun. Wajib atau mustahab, hanya dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab. Setelah mereka sepakat bahwa bukan rukun sholat, setelah mereka sepakat bahwa takbir-takbir peralihan dan sami Allah liman hamidah bukan rukun yang menentukan sahnya sholat, bukan rukun sholat. Tetapi mereka berselisih apakah wajib atau mustahab. Dan akan kita dengar apa perbedaan antara wajib dan mustahab di sini. Baik, menurut salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad, dan ini yang menjadi mazhab Hambali. Ini yang menjadi pegangan mazhab Hambali. Dan pendapat Ishaq bin Rahawai, sahabatnya Imam Ahmad. Ishaq bin Rahawai, ya, Ishaq bin Rahawai, alim Khurasan. Nah, dua imam, Imam Ahmad Baghdad, alim Baghdad, kemudian Ishaq bin Alim Khurasan, Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad, di kitab hadis, di sanad hadis Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad namanya, tapi dalam kitab fikih disebut Ishaq bin Rahawal. Baik, dua imam ini berpendapat hukumnya wajib. Adapun Imam Ahmad salah satu riwayat, ya. Artinya ada riwayat lain, tapi ini salah satu riwayat yang dipegang oleh mayoritas fuqaha Hanabila dan dijadikan mazhab oleh mereka. Mazhab Hambali, hukumnya wajib. Apa maksudnya wajib? Apa maknanya wajib? Jika sengaja ditinggalkan, sholat batal. Sengaja tidak melakukan takbir intiqal, sengaja tidak membaca sami'allahu liman hamidah, sholat batal. Karena sengaja mengerjakan sholat menyelisih yang disyariatkan. Sengaja mengerjakan sholat menyelisih yang diperintahkan Ya. Man amila amalan laisa alai amruna fa huwa rad. Mengamalkan satu amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami tertolak. Nah, dia mengerjakan tidak sesuai dengan perintah. Diperintahkan bertakbir intiqwa doa dia tidak baca. Sengaja, berarti sengaja menyelisih, berarti tertolak, batal. Apabila ditinggalkan karena lupa, sahu. Karena lupa, bukan sengaja. Dimaafkan. Jadi sholat tetap sah. Tetapi ditutupi kekurangan ini dengan sujud sahwi. Ditutupi kekurangan ini dengan sujud sahwi. Seperti halnya orang yang lupa tasyahud pertama. Seperti halnya lupa tahiyat pertama, tasyahud pertama. Tasyahud pertama bukan rukun, wajib hukumnya. Dan Nabi SAW pernah lupa tasyahud pertama. Langsung berdiri di rakaat ketiga dan diganti oleh Nabi SAW dengan sujud sahwi sebelum salam. Nah, jika lupa, ditutupi dengan sujud sahwi. Dan ini pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Baz. Dan muridnya, murid Ibnu Baz, yaitu Ibnu Uthaymin. Syekh bin Baz dan muridnya itu Syekh bin Uthaymin. Dua-duanya merujukkan pendapat ini. Termasuk Al-Albani. Termasuk Al-Albani berpendapat wajib. Dalil yang menunjukkan bahwa takbiratul intiqal dan sunnah Muhammad wajib, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Hanyalah imam itu dijadikan imam untuk diikuti, bukan didahului. Ya, jika didahului bukan pimpinan namanya. Nah, untuk diikuti. Dia pemimpin sholat imam. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila dia bertakbir, maka bertakbir pula lah kalian. Fil amr fakabbiru, maka bertakbirlah kalian. Dan seterusnya sampai akhir hadis. Nah, dalil yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam terus menerus pada sholat-sholatnya, terus menerus senantiasa mengerjakan takbir intiqal. Tidak pernah Nabi meninggalkan takbiratul intiqal. Tidak pernah Nabi tidak bertakbir ketika beralih. Tidak pernah Nabi tidak membaca sama Allah liman hamidah. Tidak pernah ditinggalkan sama sekali. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam bersabda pada hadis Malik ibn al-Huwairid riwayat al-Bukhari, hadis Malik ibn al-Huwairid riwayat al-Bukhari, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi Nabi memerintahkan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sementara Nabi tidak pernah meninggalkan takbir intiqal dan sami Allah liman hamidah. Berarti wajib. Jika itu mustahab. Mustahab artinya jika diamalkan karena Allah dapat pahala, jika ditinggal tidak masalah, tidak berdosa. Ya. Jika mustahab, ada dalil yang menunjukkan hal itu. Nah. Sementara Nabi tidak pernah meninggalkannya. Bagaimana mungkin dikatakan tidak wajib? Baik, ini dalil pendapat yang pertama. Itu dalil-dalil mereka. Mazhab yang kedua, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Pendapatnya al-Imam Asy-Syafi'i. Dan itu yang menjadi mazhab Syafi'i. Menjadi pegangan mazhab fuqaha Syafi'iyah. riwayat lain dari Imam Ahmad, jadi riwayat kedua dari Ahmad sama dengan gurunya, sama dengan Asy-Syafi'i. Dan jumhur mayoritas ulama mengatakan mustahab. Mengatakan mustahab. Ini mazhab siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu menjadi mazhab Syafi'i. Riwayat lain dari Ahmad dan jumhur ulama. Mereka berdalil bahwa takbir peralihan dan sami Allah liman hamidah tidak pernah diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada pria yang tidak tahu sholat. Al-musyrik di sholat itu, yang diajari sholat itu, tidak ada di situ perintah bertakbir selain takbiratul ihram. Sehingga ini berarti mustahab. Namun pendalilan ini gampang dibantah. Jika itu dasarnya, alasannya karena Nabi tidak mengajari orang yang tidak tahu sholat itu, maka perlu diketahui bahwa yang diajarkan oleh Nabi Rasulullah SAW kepada orang yang tidak tahu sholat itu, yang diajarkan itu semuanya syarat-syarat sahnya sholat dan rukun-rukun sholat. Karena dia tidak tahu sholat sama sekali. Yang diajarkan kepadanya yang menentukan sholat. Yang menentukan sahnya sholat. Nah, yang penting dia tahu yang menentukan sahnya sholat, syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Nah, jadi meskipun ini tidak diajarkan, bukan berarti tidak wajib. Yang jelas, bukan rukun. Karena memang tidak diajarkan kepada orang itu, berarti bukan rukun. Makanya mereka sepakat dengan rukun. Tetapi ada dalil-dalil yang menunjukkan wajib. Di antaranya sudah kita dengar, idza kabbara al-imam fakabbiru, jika imam bertakbir, bertakbir kalian. Diperintahkan makmum bertakbir. Diperintahkan bertakbir. Nah, meskipun mungkin ada yang mengatakan perintah bertakbir di situ maksudnya arahan dari Nabi cara bermakmum. Jadi jangan bertakbir mendahului imam. Jika ingin bertakbir, jika ingin mengamalkan takbir, maka ketika imam bertakbir, setelah itu kalian menyusul bertakbir. Mungkin bisa dijawab seperti itu. Namun yang kedua, Nabi selalu mengerjakannya dan tidak pernah ditinggalkan. Sehingga menguatkan wajib. Wallahu a'lam. Ya, ini khilaf di antara ulama. Meskipun kalau anak pribadi condong mengatakan wajib. Nah, condong kepada pendapat yang pertama. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Tafadhal barakallahu fiik. Subhanallahi walhamdulillah.